wasafallahu al-musyrikina bitiba'il hawa fi mawadi'a min kitabihi. Wa qala ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu fa bighairi hudam minallah. Wa kadzalika al-bid'u innama tansya'a min taqdimil hawa tansya'u min taqdimil hawa 'ala syar'i. Wa li hadza sumiya ahluha ahlul ahwa'i. Wa kadzalika al-ma'asi ahluha ahla. Wa li hadza sumiya ahluha ahlal ahwa. Wa kadzalika al-ma'asi innama taqa'u min taqdimil hawa 'ala mahabbatihillahu 'ala mahabbatillahi wa mahabbati ma yuhibbuhullahu. Wa kadzalika hubbul ashkhasi al-wajibu fihi an yakuna taba'an lima ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu 'alal mu'mini mahabbatu man yuhibbuhullahu minal malaikati war rusuli wal anbiya'i was-shodiqina was-siddiqin was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihina umuman. Wa li hadza kana min 'alamati wujudi halawatil imani an yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu ayuhibba al-mar'a al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi fatahrumu muwalatu a'da illahi wa man yakrahuhullahu umuman. Fabihadha yakunu ad-dinu kulluhu lillahi wahdah wa man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ata lillahi wa mani'a lillahi wa mana'a lillahi faqadistakmala al-imana. Wa man kana hubbuhu wa bugduhu wa atauhu wa man'uhu lihawa nafsihi kana dhalika naqsan fi imanihi al-wajibi fa yajibu at-taubatu min dhalika. Intaha mulakhasan. Tanggung. Wa munasabatul hadithi litarjamati bayanul farqi baina ahlil imani wa ahlil nifaqi wal ma'asi fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya. Dari yang fajamiul ma'asi tansya' min taqdimil hawa nafs ala mahabbatillahi wa rasulih. Seluruh hawa nafsu itu muncul karena lebih mendahulukan kecinta hawa nafsu daripada kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Wa qad wasafallahu al-musyrikina, dan Allah telah mensifati orang-orang musyrikin, ya, bitiba'il hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Allah sifati mereka dengan mengikuti hawa nafsu fi mawadhi'a min kitabi, di banyak tempat di ayat Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa illam yastajibu lak, dan jika mereka musyrikin tidak menjawab tantanganmu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, dan maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Sampai Allah jelaskan, wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang memperturutkan mengikuti hawa nafsunya dengan tidak tanpa hidayah dari Allah. Wa kadzalikal bid'ah, demikian pula berbagai bid'ah. Ya, innama taqa'u min taqdimil hawa. Itu bid'ah itu terjadi, ya, afwan, kelewat saya. Tansya'u min taqdimil hawa 'ala syar'i. Karena dia lebih itu dia muncul karena dia lebih mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Wa li hadza summiya ahlul bid'ah ahluha ahlal hawa. Oleh karena itu ahli bid'ah disebut ahlul ahwa. Ya. Wa kadzalikal ma'asi innama taqa'u min taqdimil hawa 'ala mahabbatillah wa mahabbati ma yuhibbuhullah. Demikian pula berbagai maksiat, ya. Berbagai maksiat di situ, ya, kata beliau, itu dia muncul terjadi karena karena lebih mendahulukan hawa nafsu daripada mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang Allah cintai. Wa kadzalika hubbul ashkhas. Demikian pula mencintai person-person. Al wajibu fihi ayakuna tab'an lima ja'a bihi ar-rasul. Yang wajib ialah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai person-person. Ya. Fa yajibu 'alal mu'min mahabbatun mahabbatu ma yuhibbuhu Allahu minal malaika war rusulul anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin umuman. Ini al-wala. Maka wajib bagi kaum mukminin untuk mencintai orang-orang yang Allah mencintai mereka. Semisal malaikat, para rasul, para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin secara umum. Ini al-wala kepada mereka. Ya. Walihada kana min alamati wujudi halawatil iman. Oleh karena itu di antara tanda-tanda keberadaan manisnya iman, ayuhibba al-mar'a, yaitu seseorang mencintai orang lain, la yuhibbuhu illa lillah. Yang dia tidak cintai orang yang tersebut kecuali karena Allah. Fatahrumu muwalatu a'da'illahi, maka diharamkan memberikan loyalitas. Kalau disebut muwalah itu ya mahabbah, ya kecintaan, loyalitas, pembelaan gitu. Kepada musuh-musuh Allah, wa may yakrahu Allahu umuman, dan sesiapa saja orang-orang yang Allah benci mereka secara umum. Walihada yakunu ad-dinu kulluhu lillahi wahda. Oleh karena itu agama ini menjadi milik Allah semata. Wa man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah, ini hadis ya. Ya, wa abghada lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a, mencegah artinya tidak memberi karena Allah, faqad istakmala al-iman. Berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Wa hubbuhu wa bughduhu wa ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsih. Namun barang siapa yang kecintaan dia, kebencian dia, dia memberi, dia tidak memberi karena hawa nafsunya. Wa kana dzalika naqsan fi imanihil wajib. Maka itu berarti adalah sifat yang kurang dalam iman yang wajib, fa yajibu at-taubatu min dzalik. Maka dia wajib bertobat dari ya sikap dia tadi. Wa intaha mulakhasan. Selesai ini ya secara ringkas. Ya. Penjelasan dari siapa ini? Ibnu Rajab dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa munasabatul hadis li tarjamah, dan korelasi hadis ini dengan bab pembahasan ini adalah bayanul farqi baina ahli iman wa ahli nifaq wal ma'asi fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim. Yaitu penjelasan tentang al-farq, perbedaan antara orang-orang beriman, orang munafik, ahli maksiat dalam ucapan mereka, perbuatan mereka, dan irodah, kehendak mereka. Ya, fadl Pak Ahmad. Qala al-musannif. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala asy-Sya'bi kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumatun. Faqala al-yahudi natahakamu ila Muhammadin arafa annahu la ya'khudur rishwata. Faqala al-munafiqu natahakamu ila al-yahudi li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwata. Fattafaqo ay ya'tiya kahinan fi juhainata fayatahakama ilaihi. Fanazalat alam taro ilal ladina yas'umuna al-ayata wa qila nazalat fi rajulaini ikhtasoma faqala ahaduhuma natarafa'u ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama faqala al-akhru ila Ka'b ibn al-Ashrafi thumma tarafa'a ila Umar ibn al-Khattabi fazakara lahu ahaduhuma al-qissata faqala lilladhi lam yardha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akadzalika qala na'am fadarabahu bisayfi faqatalahu. Nah, ini kita baca dulu sebelum nanti kita masuk ke syarahnya. Ini tentang orang-orang yang menolak hukum rasul atau tidak menyukai hukum rasul. Ya. Qala al-musannif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala Syabi. Asy-Syabi mengatakan kaina baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahudi khusumatan. Ada khusumah, ya, pertikaian, ya, perselisihan, perdebatan antara seorang dari kalangan munafik dan seorang dari kalangan Yahudi. Ya. Faqala al-Yahudi, orang Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammadin. Ayo kita berhukum aja. Ya, udah kita berhakimnya kepada Muhammad, biar Muhammad menghakimi kita. Ini perlu dipahami. Kenapa Yahudi ngomong begini? Perhatikan ya, ikhwah. Yang namanya ahlu dhimmah, orang kafir minoritas, ya, yang ada di negeri Islam, yang tinggal di pemerintah kaum muslimin, dia selain kewajibannya tidak boleh menampakkan syiar-syiar agamanya, selain juga dia mesti, ya, membayar jizyah per tahunnya 1 dinar, dia juga harus berhukum dengan syariat. Ya, dia harus berhukum dengan syariat pada hal-hal yang, kan yang namanya ahli dhimmah Yahudi Nasrani ya, pada hal-hal yang di situ juga ada larangan di kitab mereka. Semisal zina, ya, kan ada tuh di kitab mereka di Yahudi, ya. Maka orang Yahudi atau orang Nasrani kalau berzina di negara Islam, maka dirajam. Ya, dia dirajam. Tapi kalau mereka menerima riswah, ya, juga demikian, enggak boleh. Nah, taib. Makanya si Yahudi ini mengatakan, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Kenapa demikian dia ngomong begitu? Arafa, karena dia tahu si Yahudi ini annahu la ya'khudhu riswata. Bahwa beliau Nabi tidak ya'khudhu riswah, tidak mengambil, tidak menerima riswah, suap. Wa qala al-munafiq, sedangkan si munafik ini mengatakan, ah enggak, natahakam ilal yahud. Kita berhukumnya kepada orang Yahudi. Ya, kenapa li ilmihi? Karena dia tahu annahum, orang-orang Yahudi, ya'khudhuna riswata. Mereka menerima suap. Fa ya fattafaqa, maka akhirnya ya keduanya bersepakat ayatiya kahinan fi Juhainah. Keduanya sepakat untuk mendatangi seorang dukun di Juhainah wa yatahakama, akhirnya ya keduanya itu berhakim kepada ilaih, kepada dukun di Juhainah tadi. Banazalat, turunlah ayat alam tara ilal ladina yazumun dan seterusnya. Ya, turunlah ayat ini. Ya, apakah mereka apa engkau tidak apa melihat orang-orang yang mengklaim mereka mengikuti kitab sebelum engkau dan kitab yang diturunkan pada engkau, yaitu orang Yahudi dan orang munafik, ya. Ya, taib. Annahum amanu bima unzila ilaik. Oh ya, dan itu seterusnya yuriduna ayatahakamu ila tagut, dan mereka ingin berhukum pada tagut gitu. Wakila, ada yang mengatakan nazalat, ayat ini turun fi rajulain ikhtasama, tentang dua orang yang keduanya saling berselisih. Ya. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang di antara keduanya yaitu Yahudi, natarafa'u ila nabi. Ayo kita angkat pasal ini kepada nabi. Waqala al-akhir, munafik mengatakan, yang lain mengatakan, oh enggak, ila Ka'ab ibn al-Ashraf. Kepada Ka'ab al-Ashraf, ini seorang pembesar tokoh Yahudi. Karena dia tahu Ka'ab al-Ashraf bisa menerima suap. Thumma tarafa ila Umar. Ya. Kemudian ya keduanya mengangkat masalah ini kepada Umar bin Khattab, pada qaralahu ahaduhuma, maka salah satu di antara kedua orang tadi menceritakan al-qissata, kisah tadi kepada Umar, faqala lilladzi lam yardha bi Rasulillah. Maka Umar bertanya kepada orang yang enggak ridho dengan hukum dari Rasulullah alaihi akadzalika, apa benar demikian kamu enggak ridho dengan hukum Rasulullah? Qala na'am, kata dia, iya saya enggak ridho. Fadarabahu bi sayfi faqatalahu. Maka Umar membunuh orang tadi, ya, menebas kepala orang tadi dengan ya pedang, leher orang tadi dengan pedang, Umar membunuhnya. Kenapa? Karena orang tersebut tidak ridho kepada hukum Nabi. Ya, barakallahu fikum. Terusin tadi. Terusin disyarah. Bismillah. Syarhun. Qauluhu wa qala asy-Sya'bi huwa Amir ibn Sarakhila al-Kufi, alimu ahli zamanihi, wa kana hafidhun alamatan dha fununin kana yaqulu ma qatabtu sawda'a fi bayda'a wa jahmasya ghairu munsharif. Iya. Wa adraqa khalqan minas sahabati wa asha bid'an wa samanina sanatan. Qala az-Zahabi, qalahu az-Zahabi. Wa fima qalahu Sya'bi ma yubayyinu annal munafiqa yakunu ashaddu karahatan li hukmillahi wa rasulihi minal yahudi wan nasara wa yakunu ashaddu adawatan ashadda adawatan adawatin mudafun ilaih dari ashadda adawatin minhum li ahli al-imani kama huwa al-waqi'u fi hadhihi al-azminati wa qablaha min i'anatil aduwi 'alal muslimina wa kharsihim wa khirsihim 'ala itfa'i nuril islami wal imani wa man tadabbara ma fit tarihi wa ma waqa'a minhum fil waqa'i arafa anna hadha halal munafiqina qadiman hadanya isim ya. Hal itu udah khobar anna hadha halul munafiqin arafa anna hadha halul munafiqina qadiman wa hadisan wa qad khazzara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min ta'atihim wal qurbi minhum wa haddihi ala jihadihim wa haddahu ala jihadihim fi mawadhi'a min kitabihi qala ta'ala ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alayhim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir wa fi qisati 'umar wa qataluhu al munafiq wa fi qisati umar wa qatlihi nah itu masih maktub ke Umar kisah Umar dan pembunuhan beliau wa qatlihi al munafiqi alladhi munafiq maf'ul dari qatl qatl masdar beramal amal fi'il ya. Kan kalau dibaca munafik udah enggak ada irab lagi Pak. Masa kita baca al qatlihi al munafiqi munafik masa jadi tabi kemana? Oh, kutilahu gimana itu? Hah? Gimana bacanya itu? Kutilahu kota layak tulu itu fiil yang lazim apa mutaadi dia cuma satu maf'ul. Kutilahu al munafiku itu gimana itu? Ya. Kalau anda baca kota lahum al munafiku masih masuk akal tapi pas lihat maknanya ngawur. Kota lahu al munafiku yang munafik membunuh beliau. Masa Umar dibunuh munafik? Baca paling benar tapi enggak sesuai dengan mana kota lahu al munafiku. Tapi enggak nyambung. Tapi kalau antum baca kutilahu al munafiku, wah itu abad. Lebih jauh lagi. Abad ani soab, sangat jauh dari kebenaran. Munafik dibunuh gimana cerita ada munafik? Kan itu kutilah ya. Bina lil majhul. Terus munafik naibul fa'il, haknya apa? Haknya apa? Gimana coba tuh? Oh iya. Mas Heri. Lanjut. Wa fi qisati Umar wa qadlihi al munafiqa alladhi talaba at-tahakuma ila Ka'b ibn al-Ashrafi al-Yahudi. Dalilun ala qatli man azhara al kufra wal nifaqa. Syabi mengatakan ya huwa siapa itu Syabi? Qala Syabi, Syabi adalah Amir ibn Syarahil al-Kufi, alim ahli zamanihi, seorang alim di zamannya. Kana hafizan, beliau adalah seorang hafid. Hafid di sini yang dimaksud adalah penghafal hadis ya. Allamatan, seorang yang sangat alim. Za fununin ya, yang apa namanya, yang berilmu dalam banyak cabang keilmuan. Karena yaqul, beliau mengatakan, maka tabtu sauda fi baydaa, aku tidak pernah menulis tinta hitam dalam kertas. Begitu maksudnya apa? Dia nggak pernah nulis. Kenapa? Karena dia ngapal gitu ya. Dia nggak pernah nulis tinta hitam di baydaa, kertas yang putih maksudnya, karena dia hafal ya. Taib. Wa adraka halqan, dan beliau menjumpai banyak orang minas sahabat, dari kalangan sahabat, berarti dia tabi'in. Wa asha bid'an wa samanina sanatan, dan beliau hidup dalam usia bid'an wa samanin, bid'un itu 3 sampai 9 ya, berarti 80-an 80-an tahun. Beliau hidup dalam usia 80-an tahun. Qalahu Adz-Dzahabi. Ini yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah taala di Siyar A'lam An-Nubala. Ya. Wa fi ma qalahu Asy-Syafi'i. Nah, terkait dari apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah taala, az itu ma yubayyinu annal munafiq, itu ada yang menjelaskan bahwasanya munafik yakunu asyadda karahatan li hukmillahi wa rasuli minal yahudi wa nasara. Ini benar ini. Ya. Bahwasanya orang munafik adalah orang yang paling membenci hukum Allah dan Rasulnya daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau misalkan di negara kita mau diterapkan hukum Islam, siapa yang paling benci? Ya. Hah? Orang-orang munafik itu. Coba ada yang menyuarakan, ayo kita harus tegakkan hukum Islam. Itu perkataan hak atau batil? Kita harus menegakkan hukum Islam. Perkataan hak atau batil? Hak. Wajib. Wajib ya. Adapun penerapannya, ya sesuai kemampuan kita kan begitu. Artinya kita kan bukan orang yang diberikan kekuasaan untuk bisa menerapkan hukum Islam atau enggak. Siapa kalau yang paling merespon dengan mencerca kita, kalau kita ngomong kita wajib menerapkan hukum Islam, siapa? Coba siapa? Hah? Orang munafik. Ini Syekh bilang begini nih. Siapa nih? Yang pertama nih munafik tulen nih. Ini jujur aja antum ya. Pertama munafik tulen ini yang dari kalangan bazar-bazar. Yang kedua, ya, yang celana cingkrang dan jenggot-jenggot. Ada nanti. Ya. Yang kebakaran jenggotnya enggak kebakaran sih. Pasti dia itu komentar. Kalau kita bicara depan umum, kita harus tegakkan hukum Islam, pasti dia ngamuk. Bareng bazar-bazar. Belum lama ini atau 2 tahun lalu Ustaz Zainal Abidin mengatakan dalam postingan di Facebook apa berhukum dengan selain hukum Allah adalah kesyirikan yang besar gitu. Atau kurang lebih begitulah. Yang komentar mencerca Ustaz Zainal Abidin siapa? Nah, Ustaz Salafi juga itu yang jenggot cingkrang itu. Itu bahaya itu. Ya. Makanya ada 2 golongan nih. Buzzer yang dibayar dan yang sukarela. Ya, bahaya itu. Nah, itu Ustaz Zainal Abidin pernah jadi korban. Ustaz Zainal Abidin yang antum kenal, Ustaz Salafi. Ya, dia bikin postingan syirik rububiyah apa atau berhukum dengan selain hukum Islam adalah syirikan, kedzaliman. Langsung yang komen Ustaz yang cingkrang-cingkrang itu, yang sama kayak buzzer mentalnya. Mana ada Ustaz Salafi bikin postingan seperti ini? Ini Ustaz Haroki begitu. Dibilangnya Ustaz Zainal Abidin apa Ustaz Haroki. La ilaha illallah. Ah. Ya. Kalau antum berbicara sekarang di medsos, kita harus wajib tegakkan hukum Allah. Yang komentar yang mana? Nah, itu. Komentar miring. Oh, bahaya itu. Ah, itu padahal itu jelas ini itu. Itu ya. Udah jelas yang lebih benci daripada Yahudi dan Nasrani kalau hukum Islam ditegakkan. Wa yakunu asyadda adawatin minhum li ahli iman. Dan dia menjadi asyadda adawah. Ya. Dan dia sangat memusuhi orang-orang beriman. Tabarakallahu fikum. Ya. Kama huwa alwaqi' fi hadhihi alazminah, sebagaimana yang terjadi di zaman ini, di zaman Syekh Abdurrahman bin Hasan. 200 tahun silam. Ya. Wa qablaha min i'anatil adu walal muslimin. Dan parahnya lagi sebelumnya, ya. Ya, jadi ini yang terjadi di zaman ini dan sebelumnya min i'anatil adu, yaitu malah menolong musuh alal muslimin untuk melawan kaum muslimin. Wa hirsihim, dan antusiasnya mereka ala itfa'i nuril Islam, untuk memadamkan cahaya Islam wal iman. Wa man tadabbara ma fi tarikh, dan siapa yang menerenungi apa yang ada di kitab-kitab sejarah atau apa yang terjadi di sejarah, wa ma waqa'a minhum minal waqa'i', dan apa yang terjadi di antara mereka dari kalangan salaf dulu ya berupa berbagai kejadian, arafa, maka dia akan mengetahui anna hadha halul munafikin, bahwa inilah keadaan orang-orang munafik qadiman wa hadisan, dulu maupun saat ini. Wa qad hadzara Allahu nabiyyah min ta'atihim wal qurbi minhum. Allah telah mentahdir, memberikan peringatan pada nabinya dari mentaati mereka, menuruti kemauan mereka dan mendekat kepada mereka. ya, supaya jangan dekat-dekat mereka. Wahadahu, dan Allah justru malah menganjurkan nabinya ala jihadim, untuk berjihad melawan mereka. Fi mawadi'a min kitabih, di banyak ayat dari Al-Qur'an. Faqala ta'ala ya ayyuhan nabiy jahidil kuffar wal munafiqin waghdh 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang beriman, berjihadlah engkau kepada orang orang-orang kafir dan munafik, waghdh 'alaihim, dan bersikap keraslah pada mereka. Ya, dan tempat mereka jahannam, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Wa fi qissati Umar radhiyallahu anhu wa qatlihi al-munafiqa, dan dalam kisah Umar radhiyallahu anhu dan kisah pembunuhan beliau terhadap munafik, alladzi tahakkama tahakkuma ila Ka'ab ibn Ashraf, yang malah meminta berhukum kepada Ka'ab al-Ashraf daripada berhukum pada Rasulullah. Dalilun, ini adalah dalil bukti ala qatli man adhara al-kufra wa nifaq, untuk dibunuhnya, dihukum matinya bagi, ya, ini tentunya kewenangan penguasa, bagi yang menampakkan kekufuran dan kemunafikan. Nah, fadhal. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala wa kana Ka'ab Ka'b ibn al-Ashraf hada shadid al-adawati li nabiy sallallahu alaihi wa sallam wal adalahu wa idhar adawatihi fan shadida wa kana itu hada shadid al-adawati wa idhari adawatihi fan taqada bihi 'ahduhu wa halla bihi qatluhu wa rawa muslimun fi sahihihi an 'amrin sami'tu jabiran yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad adallaha wa rasulahu qala muhammad ibn maslamata ya rasulullah atuhibbu an aqtulahu qala na'am qala idzan li fal aqul qala qul fa atahu fa qala lahu wa dhakara ma bainahum وقال إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه قال إن قد اعتبعناه الآن ونقره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يسير أمره قال يسير أمره gak ada hubarnya berarti Ustaz. Enggak. Nanzuru ila ayyi syai'in yasiru. Ini tam ini kayaknya. Tam. Yasiru amruhu. Qala waqad aradta an tuslifani. Aradtu. Waqad aradtu an tuslifani salafan. Qala fama tarhanuni? Qala ma turiduhu? Qala tarhanuni nisa'akum. Qala anta ajmalul arabi. Ana rahanuka nisa'ana. Qala tarhanuni auladakum qala yusabbu ibnu ahadina qala yusabbu ibnu ahadina fayuqalu ruhina fi wasqaini min tamrin walakin narhanuka allamata ya'ni asilaha qala na'am wa wa'adahu ayatiyahu bil harithi wa abi abs ibni jabrin wa Abbad ibn Bishrin qala faja'u fad'uhu laylan fanazala ilayhim qala Sufyanu qala ghayru Amrin qalat lahu imra'atuhu inni la asma'u sawtan ka'annahu sawtu damin qala innama hada Muhammad ibn Maslamata wa radhi'uhu wa abu na'ilata innal karima law du'iya ila ta'natin laylan la ajaba qala muhammadun inni idza jaa fa sawfa amuddu yadayya ila ra'sihi fa idastamkantu minhu fadunakum qala falamma nazala wa huwa mutawashihun faqalu najidu minka rihat tibi qala na'am tahti fulanatun a'taru nisa'il arabi qala fata fata'danu li an asyumma an asyumma minhu. Qala na'am fasyumma fatanawaluhu fasyamma summa qala ata'danu li an a'uda. Qala fastamkana min ra'sihi summa qala dunakum. Qala faqataluhu. Tes tangguh tuh kopi kisah Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qisati Umara yubayyinu anna al-munafiqa al-maqmusa bin nifaki idza adhara nifaqahu kutila kama fi sahihaini wa ghairihima. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam inama taraka qatla min adhari man adhara nifaqahu minhum ta'lifan lin nasi fa innahu qala la yatahaddasu an nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu shalawatu alaihi wasalamu alaihi. Baik, habis itu. Karena Ka'ab ibn al-Asraf hadha syadid al-adawati lin-nabi. Ini yang Ka'ab bin al-Asraf yang dijadikan oleh si munafik ini tempat referensi untuk berhukum. Itu orang yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Orang Yahudi. Wa adahu lahu. Ya. Baik. Dan Ka'ab al-Asraf ini ada orang yang kerap menyakiti Nabi. Wa idhari adawatihi, dan dia memang betul-betul menampakkan permusuhan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fantaqada bihi ahduhu wa halla bihi qatluhu. Tabarakallahu fikum. Ya. Dan ya, akhirnya terputuslah perjanjian orang-orang Yahudi dengan Nabi SAW yang mereka tinggal di Madinah, terputuslah. Wahalla bihi qatluhu. Ya, dengan demikian halalah untuk dibunuh si Ka'ab al-Asraf. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Amr, ya. Dari Amr maksudnya dari siapa? Amr ibn Dinar al-Makki. Sami'tu Jabiran yaqul. Aku pernah mendengar Jabir mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya, man li Ka'ab ibn al-Asraf, kata Nabi, ya, man li Ka'ab ibn al-Asraf, maksudnya man, siapa yang mau bunuh dia, man yaqtul, gitu. Siapa yang mau bunuh Ka'ab ibn al-Asraf, fa innahu qad adallahu wa rasulah, karena dia sungguh telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya, qala Muhammad ibn Maslamah, berkata Muhammad ibn Maslamah, ya, seorang sahabat yang masyhur al-Ansari, dari kalangan Ansar. Beliau ikut perang Badar, ya. Taim. Ketika terjadi konfrontasi antara Ali dan Muawiyah, beliau enggak ikut dua-duanya. Muhammad bin Maslamah ini, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah, kata Muhammad bin Maslamah, wahai Rasulullah. Nah, ini namanya siapa? Muhammad bin Maslamah. Ini pendapat yang paling sahih bahwasanya Nabi SAW dinamakan dengan nama Muhammad. Ada pendapat yang menyatakan bahwa di orang Arab saat itu gak ada seorang pun yang namanya Muhammad. Nah, pendapat yang kedua, Ahli Tarikh mengatakan ada, tapi enggak banyak, 2 atau 3 orang. Nah, Muhammad bin Maslamah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau suka aku membunuhnya? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qala kata si apa, Muhammad bin Al-Maslamah. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Idzan li. Ya, fal aqul. Kalau begitu wahai Nabi, ya, izinkan saya, maka saya akan membunuh dia. Ya, saya akan membunuh dia, fika, untuk Anda. Maka akhirnya Nabi SAW pun mengizinkan, dan Muhammad bin Maslamah ya apa namanya membunuh. Jadi Ka'ab al-Asraf. Tayyib barakallahu fikum. Qala qul fa'atahu fatahu fa qala lahu wa dzakara ma bainahuma. Ya. I'zan li fal aqul. Fal aqul itu maksudnya apa? Izinkan saya, maka saya akan mengatakan. I'zan li fal aqul. Ya. Saya akan mengatakan. Ya, akan berkata. Qala qul. Kalau begitu ucapkanlah, kata Nabi. Fa'atahu faqala Nabi, maka orang Muhammad bin Maslamah datang pada Nabi dan dia mengatakan pada Nabi wa dzakara ma bainahuma. Dan disebutkan kisah di antara keduanya, wa qala inna rajula qad arada sadaqatan wa qad annana. Ya. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan sesungguhnya orang ini Muhammad bin Maslamah ya menghendaki sedekah dan telah membuat apa orang ini menghendaki sedekah wa annana, dan telah membuat kita lelah annana ya falam masamiyahu qala wa aidan wallahi latamallunanna ya Jadi si Ka'ab al-Asraf itu yang mengatakan ya, orang ini yaitu Muhammad menghendaki sedekah dan telah membuat kita lelah. Karena orang Yahudi mereka dipungut jizyah. Ya. Falamma sami'ahu qala wa aidan wallahi la tamallanunnah. Ya. Kemudian juga demi Allah, kamu telah bosan dengan tindakannya. Dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna wa qad taba'nahu al'an wa naqrahu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru amru. Kemudian beliau mengatakan ya, kami telah mengikutinya beliau sekarang Nabi Muhammad, dan kami tidak ingin meninggalkannya hingga kami melihat apa yang akan terjadinya nanti. Ya. Baik. Qala atau Muhammad bin Maslamah, aratu antus lifani salafan. Ya, aku ingin agar engkau memberikan aku hutang. Qala tarhanuni. Ya, kata Ka'ab al-Asraf, lalu apa ya jaminannya gitulah. Qala mada turid. Kata Muhammad bin Maslamah, kamu pengen apa? Tarhanuni nisa aku. Jaminannya adalah, wah ini kurang ajar ya. Istri perempuan-perempuan kalian. Ya, qala anta ajmalul arab. Anarhanuka nisa'ana. Ya. Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Kamu kan adalah orang Arab yang paling ganteng. Apakah kami menjaminkan perempuan-perempuan kami untukmu?" Ya. Qala tarhanuni auladakum. Ya. Kata Muhammad bin Maslamah, anak-anak apa namanya? Kamu menjaminkan anak-anakmu untukku? Kamu mau enggak gantian anak-anak kamu kamu ya, kamu berikan untuk kami, kami sebagai jaminan. Qala yusabbu ibnu ahadina. Anak kami akan dicaci. Wa yuqal ruhina fi wasqaini ibn min tamrin. Ya, anak kami akan dikaci, diledekin gitu, dan akan dikatakan sebagai anak jaminan dengan dua wasak korma. Ya, terpadu. Ya, taibakum salam. Walakin narhanuka al amah, kami akan memberikan jaminan pada engkau amah al lakmah apuan, yakni asilah senjata lakmah, yaitu silah senjata. Qala na'am. Wawa adahu ayatiyahu bil haris wa abi absin ibni khabzin. khabrin. Ya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah menjanjikan bahwa ia akan datang membawa Al-Haris dan Abu Abbas bin Jabr. Ya, Abu Abbas ibn Jabr wa Abbad ibn Bishr, dan Abbad ibn Bishr. Ya, faqala. Kemudian beliau mengatakan, "Faja'u fada'uhu lailan fanazala ilaihim." Ya. Akhirnya ya, mereka mendatanginya. Mereka datang padanya dan memanggilnya. Lailan, pada suatu malam, fanazala ilaihim. Dan mereka dan singgah kepada mereka. Qala Sufyan, Sufyan mengatakan, qala ghairu amrin wa qalat lahu imratuhu inni la sautan ka'annahu sautu dam. Ya. Sufyan mengatakan, selain Amr, istrinya juga mengatakan, sesungguhnya aku mendengar suara seperti suara darah, artinya suara pembunuhan. Ya. Faqala innama hadha Muhammad ibn Maslamah. Kemudian dia mengatakan, orang itulah Muhammad bin Maslamah. Waradiuhu Abu Na'ilah, dan anak susuannya namanya Abu Na'ilah. Innal karim law du'iya ila ta'natin lailan la ajaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Parizal. Sesungguhnya orang yang mulia jika dipanggil untuk melakukan suatu pembunuhan pada suatu malam, la ajaba, dia pasti akan menyanggupi. Wa inni idza jaa fa saufa amuddu yadi ila ra'sih. Ya, Muhammad bin Maslamah mengatakan, jika ia datang, ia aku akan mengulurkan tanganku ke kepalanya. Ya. Fa idza istamkanat istamkantu minhu fadunakum. Jika aku dapat menguasainya, baru berikutnya. Ya, adalah kalian. Qala falamma nazala nazala huwa mutawassyihun. Maka tatkala ya ia turun singgah, ya, maka ia pun singgah, wa huwa mutawassyih. Ya. Ya. Faqala najidu minka rihat tib. Ya. Mutawassyih ini saya lupa maknanya apa ya. Mutawassyih, tawassyaha itu mungkin isim fa'il dari tawassyaha. Ya. Saya lupa ini maknanya pun mutawassyih. Ya, tawassyaha ya. Coba ada yang enggak maknanya? Mutawassyih, tawassyaha. Ya, tawassyihu, tawassyuhan, mutawassyih. Ya, tawassyaha. Apa maknanya? Saya lupa mutawassyih. Ya. Agak ya. Saya lupa ini mananya apa. Faqalu najidu minka rihat tib. Ya. Kami mendapati wangi yang harum dari engkau. Qala na'am, tahyi fulanah ahtaru nisa'il arab. Katanya iya. Ya. Tayyib. Ya. Tahti fulanah, di bawahku, artinya di bawah kekuasaanku, artinya istriku adalah si fulanah ahtaru nisa'il arab. Ya, perempuan Arab yang paling wangi. Qala fata'zanu li an asumma minhu. Ya. Kata Muhammad bin Maslamah, apa kamu mengizinkan aku bisa mencium aroma wanginya? Ya. Qala na'am. Ya, silakan. Ya. Fasumma. Maka ia pun mencium aroma wanginya. Ya. Fatanawala fasamma. Dia pun mendapatkan aroma wangi dan dicium lagi. Summa qala ata'zanu li an a'uda, apakah kamu izinkan aku mau mengulangi lagi? Ya, qala fastamkana min ra'si summa qala dunakum qala faqatalu. Ini kisah Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab al-Asrah. Ya, lalu Muhammad bin Maslamah memegang kuat-kuat kepalanya, kemudian ya dia membunuhnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kisah pembunuhan Muhammad bin Maslamah terhadap Ka'ab al-Asrah. Wa fi qissati Umar. Kemudian dalam kisah Umar, yang Umar mengatakan kepada seorang munafik, kamu benar ini enggak ridho sama keputusan Rasulullah. Akhirnya dibunuh oleh Umar. Bayanu annal munafik al-maghdhu al-maghmusa bin nifaq. idza azhara nifaqahu qutila. Ini terdapat keterangan bahwa orang munafik yang mereka maghmus, berlumuran dengan kemunafikan, idza azhara nifaqahu, apabila dia menampakkan kemunafikannya, qutila, maka dia dihukum mati. Kama fi sahihain wa ghairihi. Sebagaimana dalam ya kisah, dalam kisah ini dan yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim dan selainnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama taraka qatla man adhara nifaqahu minhum litta'lifan linnas. Kemudian kalau Nabi enggak membunuh orang yang menampakkan kemunafikan, sebagaimana Nabi enggak membunuh ya Zulkhuwaisirah, masih ingat enggak? Zulkhuwaisirah yang dia minta bagian lebih, kemudian dia mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah Muhammad. Innaka la ta'dil." Engkau tidak adil. Dia menuduh hukum Islam, hukum Nabi tidak adil. Ya, maka Umar minta izin pada Nabi untuk membunuh Zulkhuwaisirah. Ya, namun dicegah oleh Nabi. Bukan karena Umar dituduh waris oleh Nabi mau menghalalkan darah seorang muslim. Ya, atau mengatakan, "Wahai Umar, dia kan masih Islam, ada syubhat di kepalanya," gitu kan. Ujur bijahlah gitu. Enggak. Tapi kenapa? Karena khawatir, ya. Nanti orang-orang akan menuduh beliau membunuh para sahabat. Ya, jadi Nabi tidak membunuh. Kenapa demikian? Ta'lifan linnas. Ya, ta'lifan linnas. Dalam rangka menta'lif, menjinakkan ya hati orang-orang supaya orang-orang tidak semakin antipati terhadap Islam. Faqala innahu qala, kemudian Nabi bersabda, "La yatahaddatsu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Supaya orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Wassallallahu wasallam alaihi. Baik, selesai. Bab ini nanti kita lanjut bab 39. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu alaihi wa sallam.